Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qaidah yang ke-9. Ya qa'idatun muhimmah. Wa hiya an yuhasibul mar' nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi. Hendaklah seseorang periksa diri dalam ucapannya dan perbuatannya. Khususnya ketika berbicara tentang seseorang. Khususnya ketika berbicara tentang seseorang. Atau saudara-saudaranya. Salafiyin. Jadi ini penting. Karena ada beberapa orang yang mentahdir saudaranya, ternyata bukan karena keikhlasan, bukan karena masalah pembelaan terhadap agama, tetapi balas dendam. Karena jengkel sama dia, ada urusan pribadi, ditahdir. Hati-hati dengan si fulan. Dia itu ahlul hawa. Kok cepatnya, kemarin ahlul surah tiba-tiba jadi ahlul hawa. Iya. Karena dia saya tagih gak bayar-bayar. Oh, jadi ahlul ahwa langsung. Iya, berarti dia nafsu dunianya sangat besar. Dia punya padahal. Dia gak mau bayar. Hati-hati. Harus seseorang yuhasib nafsahu. Memeriksa dirinya. Kamu berbicara tentang sifulan kada. Karena apa? Bela diri? Urusan pribadi? Atau bela agama? Jangan sampai menipu diri sendiri dan menipu kaum muslimin. Seakan-akan membela agama padahal membela pribadinya. Seakan-akan dia benci terhadap perbedaan padahal dia hanya karena urusan pribadi. Qanibidina azakumullah, ini sering terjadi. Yang tambah mericuhkan suasana. Tambah membuat kacau fitnah yang terjadi. Ini sedang berbicara tentang masalah yang rumit. Hizbiyah yang dikira salafiyah. Dan sebaliknya salafiyah dikira hizbiyah. Hizbiyah itu memang semua disalahkan. Yang benar dirinya sendiri. Ini rumit kalau tidak dengan bimbingan para ulama. Ditambah dengan adanya tahdir-mentahdir antara fulan wa'alan, alan dan si fulan. Hanya karena masalah pribadi. Tambah ruwet. Hati-hati. Kaidah ke-9, hendaklah kita ikhlas dan berhati-hati dalam berbicara, khususnya tentang kehormatan saudaranya. Khususnya tentang kehormatan saudaranya. Fali wahid yusahih niyatahu. Maka seseorang hendaklah perbaiki niat. Yang ke-10. Minal umuril muhimmah, termasuk perkara penting juga, termasuk kaedah-kaedah yang penting, bahkan mendasar, adalah al-ilmu. Ilmu. Qana bin al-azakumullah. Kethir minas salafiyin salafiyun, lakin ma yataqaddam fil ilmi. Kebanyakan salafiyun, memiliki semangat salafiyah. Punya semangat untuk membela salaf, mengikuti salaf. Tetapi sayang, dia tidak mempelajari ilmu. Enggak ngaji atau kurang ngaji. Kurang ajar. Ya kurang diajari. Kurang ilmu. Maya ta'allam. Tidak belajar dia. Maya qra' kalam al-ulama al-ma'rufin. Tidak mau membaca ucapan para ulama. Fatwa para ulama. Tidak mau mendengar kaset-kaset mereka. Padahal nahnu bihajatin ila ilmihim. Padahal kita salafiyun sangat butuh ilmu mereka. Sangat butuh bimbingan mereka. Enggak mungkin kita bisa berjalan sendiri. Harus kita menimba ilmu dari mereka ahlul ilm. Dan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 10 dalilnya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qul hal yasawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apalagi? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu juga belajar. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang akan takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Apalagi hadis-hadis Rasul sekian banyaknya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan ditunjukkan jalannya untuk menuju surga. Demikian pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai talibul ilm. Talibul ilm dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat dan didoakan oleh seluruh ikan-ikan di laut. Dan sekian banyak lagi dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Maka khusus dalam pembahasan kita untuk melepas dari belenggu-belenggu hizbiyah adalah dengan ilmu. Kunci. Belenggu tadi akan lepas. Tetapi orang-orang yang bodohlah, orang-orang yang terbelenggu dengan belenggu-belenggu hizbiyah dan dia tidak sadar. Terbelenggu dengan belenggu-belenggu hizbiyah dalam keadaan dia merasa sebagai ahli sunnah. Karena tidak punya ilmu. Maka ikhwan dan a'azakumullah, usikum wa iyyaya bi taqwallah wa bi talabil ilm. Aku wasiatkan kepada antum semuanya agar kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dan mencari ilmu. Ilmu syar'i, qala Allah wa qala Rasul. Dan termasuk ilmu barakallahu fikum adalah tahdhiratul ulama. Itu ilmu. Jangan dipisahkan antara keduanya. Jangan dipisahkan antara keduanya. Sesungguhnya ada pembahasan sedikit masalah itu. Cuma karena waktunya habis. Sudah mepet. Kita ringkaskan saja. Bahwasanya ada syubhat yang membelenggu para hizbiyin. Syubhat hizbiyah. Yang berkaitan dengan masalah ini. Yaitu anjuran mereka belajar, belajar, belajar. Jangan ribut fitnah. Belajar, belajar. Jangan bicarakan fitnah. Yang ternyata maknanya belajar, belajar. Jangan membicarakan tentang tahdir dan tahdir para ulama. Setiap kita bicara tahdir para ulama, ya akhi belajar, jangan bicarakan masalah fitnah. Bagaimana dengan Ustaz Fulan? Jangan bicarakan Fulan sama Fulan, kita belajar. Cari ilmu. Bagaimana dengan si Fulan katanya di tahdir? Jangan bicara masalah itu, jangan bicara masalah fitnah, kita belajar. Seakan-akan dipisahkan antara ini dengan itu. Itu bukan ilmu, kalau ini ilmu. Dan itu satu kedustaan. Dan itu satu pengkhianatan. Kenapa khianat? Karena dia mengatakan belajar ilmu, tapi dikurangilah dia. Yang ini bukan ilmu. Padahal itu juga ilmu. Karena ilmu syar'i selalu terdiri dari dua perkara. Ardun warad. Menampakkan kebenaran dan membuktikan jeleknya kebatilan. Lihat dalam Quran. Ada yang menganjurkan kepada tauhid dan ada yang menyebutkan jeleknya syirik, mesti itu. Ada yang menyebutkan tentang bagaimana akibat yang baik dari para salihin, para anbiya, ada kisah-kisahnya. Ada pula kisah yang sebaliknya. Lihat bagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud, bagaimana kaum Fir'aun, bagaimana Allah binasakan mereka, Allah tenggelamkan mereka, dikabarkan. Selalu ini yang baik, hati-hati, ini yang jelek. Lihat akibat kebaikan, bagus, lihat akibat kejelekan. Begini akibatnya. Selalu begitu. Sehingga ketika kita bicara ini hak, otomatis kita harus menjelaskan pula yang itu yang batil. Agar tidak tercampur antara keduanya. Maka tidak mungkin kita bicara belajar, belajar, belajar. Kita hanya belajar saja, belajar saja. Jangan bicara fitnah. Kalau yang dimaksud bicara fitnah adalah bicara tentang tahdhir fulan wa fulan dari para ulama, berarti dia na'udzubillah sudah memiliki pemikiran hizbiyah. Menganggap bahwa tahdhiratul ulama adalah fitnah. Menuduh mereka para ulama berbicara fitnah. Atau menuduh ahlu sunnah bahwa mereka berbicara fitnah. Padahal mereka menyatakan apa adanya. Qala al-ulama. Dan wakil terjadi bahwa si fulan begini, si fulan begitu. Khana bin a'azakumullah. Seorang yang punya ilmu fiqih, akidahnya lurus. Tetapi tidak pernah tahu ini kelompok benar, ini kelompok penyimpang, ini adalah hizbi, ini khawarij, gak ngerti. Dan tokoh-tokohnya juga gak ngerti. Ini siapa, ini siapa. Kira-kira bagaimana keadaan orang ini? Rawan. Iya kan? Rawan dia. Sangat mudah untuk tertipu. ketemu dengan si ini dikira ahlu sunnah padahal hizbi muhtariq. Ketemu dengan si pulang dikira ahlu sunnah padahal khawarij turen. Ketemu dengan si Alan dikira dia adalah, karena gak pernah kenal, gak pernah tahu. Gurunya katanya belajar-belajar jangan bicarakan orang lain. Bicara belajar-belajar jangan bicarakan fulan wa fulan. Ini ikhwanina na'azakumullah sangat berbahaya. Sehingga orang tadi tidak lama dia akan terbawa dengan kesesatan. Karena gak kenal. Gak mengerti bahaya-bahaya penyimpangan tersebut. Nah. Yang terakhir. Yang ke-11. Di antara kaidah-kaidah salafiyah untuk melepas dari belenggu-belenggu hizbiyah adalah keikhlasan kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah penyimpangan, dari fitnah-fitnah hizbiyah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka dan kepada seluruh kaum muslimin. Diberi hidayah kepada tauhid wa sunnah dan selamatkan dari fitnah-fitnah hizbiyah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana cara yang mudah menjelaskan kepada kaum muslimin yang masih kurang dalam pemahaman agama Islam yang benar tentang bahaya-bahaya hizbiyah? Karena kebanyakan kaum muslimin tersebut menyamakan hizbi berbaju salafi dengan salafi yang sungguhnya. Qulina a'zakumullah. Sebutkan saja tentang apa yang zahir di kasat mata mereka. Sebutkan saja. Lihat mereka. Contoh. Lihat mereka, sudah sekarang Masya Allah, sudah mengundang artis di TV-nya. Kan ada itu, dohir apa gak dohir? Dohir semua tahu. Sebentar lagi muncul perempuan, katanya sudah juga itu. Lihat, lihat kajiannya mereka, tidak pakai hijab. Ada. Sebab rata-rata yang namanya hizbiyah, mutazahilun, menganggap remeh masalah-masalah seperti itu. Tenang. Kemudian, lihat si fulan dan si fulan. Fulanah dan fulanah. Membicarakan tentang gantengnya sang guru. Sang ustaz. Iya, jadi aku bicara di Facebook mereka. Bajunya bagus. Bikinan siapa ya? Itu ucapannya para wanita. Bukankah itu kejelekan? Barakallahu fikum. Ditambah lagi, ketika tokoh-tokoh hizbiyin baru ini mendukung salah satu partai. Pura-pura ngobrol begitu. Masuk di internet, di YouTube. Dan juga di TV mereka. Ya kalau kecap gak ada yang nomor 2. Selalu nomor 1 katanya. Ini sudah cukup bagi orang awam untuk membuktikan kalau mereka itu menggampang-gampangkan masalah-masalah maksiat, penyimpangan, meninggalkan sunnah. Nah. Kertas kosong. Apakah boleh ikut BPJS? Ini pertanyaan paling pendek sejurnia, Masya Allah. Sampai kira tidak ada tulisan. Apakah boleh ikut BPJS? Sudah pernah ditanyakan oleh masyayikh. Bahkan sampai sedikit ada diskusi antara Ustaz Askari dengan Syekh Ali Hudzaifi dan saya hadir. Dan juga beberapa asatidzah juga hadir. Kesimpulannya bahwa BPJS itu adalah asuransi murni. Kalau asuransi haram hukumnya. Enam. Bagaimana dengan asatidzah Ahlussunnah yang ada di Tegal? Apakah mereka semua lurus manhajnya? Yang patut diambil ilmu daripadanya? Qulibna a'azakumullah. Yang saya kenal mereka. Mereka mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid, dan mendakwakan dan memperingatkan dari bahaya-bahaya hizbiyah. Maka kalau ada yang membuat syubhat-syubhat, menyatakan dengan kalimat-kalimat bersayap, maka hati-hati dari dia. Barakallahu fikum. Dulu kami tidak menerima tahdzir Syekh Rabi. Ini pertanyaan lumayan. Dulu kami tidak menerima tahdzir Syekh Rabi terhadap Ustaz Luqman yang menyatakan sebagai ikhwani berbaju salafi. Karena itu berita dusta dan kami lebih kenal Ustaz Luqman daripada Syekh Rabi. Apakah saya itu akan menjadi disebut sebagai hizbi? Ini barakallahu fikum yang tahu kejadiannya. Ketika itu, saya akan paham. Bahwa kita di masa-masa laskar itu disuruh untuk menanyakan satu pertanyaan atau dua pertanyaan oleh panglima besar. Tanyakan. Ketika ditanyakan seperti itu, marah Syekh. Itu menyesalnya sampai hari ini. Kenapa kita mau disuruh nanya? Karena ini azak Allah paham. Sehingga ketika Syekh Rabi mendapatkan penjelasan dari ikhwan, beliau berubah. Nah, sehingga ucapan itu adalah pengaruh pertanyaan yang dia bawa dari Indonesia, menanyakan tentang penguasa itu, ada yang penguasa khianat, ada penguasa begini, dibedakan. Kalau penguasa yang begini kita harus taat, kalau bukan penguasa yang khianat kita nggak perlu taat. Emang rahasia. Nah, alhamdulillah. Ada seorang yang sering merasa terdolimi dan diungkapkan di depan umum, bahkan membawakan kisah-kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga yang mendengar merasa seperti apa dia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan seperti menganut orang yang mendolimi, padahal tidak jelas ini kedoliman atau kebenaran. Apakah itu diperbolehkan? Qanibudina azakullah, yang namanya nasihat adalah menyampaikan ilmu. Yang namanya kajian, ceramah, khutbah, jumat adalah menyampaikan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, menyampaikan nasihat pada kaum muslimin, agar hendaklah berpegang dengan kitab sunnah, hendaklah mentaati Allah dan Rasulnya, hendaklah menjalani jalan salaf, hati-hati dari berbagai macam penyimpangan, maksiat-maksiat, itu namanya nasihat. Tapi kalau berbicara tentang dirinya, saya begini, saya begitu, namanya curhat. Dai seperti ini harus nasihati. Jangan kebanyakan curhat dalam kajiannya. Jangan sering-sering curhat. Mereka jangan dikasih permasalahan, tetapi dinasihati. Kaum muslimin dinasihati. Bukan diberi problem. Pulang bertanya-tanya, siapa ya yang dimaksud? Siapa ya yang dimaksud? Membikin beban mereka. Namanya da'i, dia dituduh begini, tuduh begitu, itu sering. Udah biasa. Sudah alhamdulillah saya merem. Gak mau baca-baca internet. Kenapa? Sakit hati. Banyak ucapan-ucapan yang kurang ajar, yang mencerca dan sebagainya kepada saya. Ya sebaiknya mata saya yang saya tutup, telinga saya yang saya tutup. Selesai. Saya gak dengar apa-apa. Daripada curhat, mereka bilang tentang saya, mereka bilang tentang saya, mereka bilang, "Fadzilinazakumullah." Jangan. Para da'i-da'i hendaklah dia menyayangi kaum muslimin, menyayangi umatnya, beri mereka ilmu, beri mereka nasihat, beri mereka pengarahan-pengarahan yang baik. Jangan dikasih curhat, dikasih problem. Dan itu na'udzubillah bisa membuat kerenggangan di kalangan ikhwah. Jangan-jangan itu tuh, pasti simpulan tuh. Simpulannya pasti dia nih. Ini akhirnya mereka pecah. Gara-gara curhatnya si guru. Nama usikum wa iyyahu, aku wasiatkan dia untuk berhenti dari curhat. Apalagi curhat yang terdengar di radio. Orang-orang awam dengar, apa itu maksudnya? Siapa tuh yang sedang dimarah-marahin? Qanibudina azakumullah. Pikirkan bahwa ini adalah perkara-perkara yang berkait dengan sekian banyak umat yang tidak semua orang tahu. Apalagi urusannya urusan dalam negeri.

Sebagian orang mengatakan bahwa kajian-kajian yang membahas tentang tahdir terhadap roja, seluruh isyarat MLM dan sebagainya adalah kajian fitnah. Apakah ini juga bisa digolongkan sebagai syubhat? Iya, sudah dibantah tadi. Itu adalah syubhat mereka. Kajian fitnah. Dan sudah banyak yang termakan. Padahal dulu, sebelum ada tahdir, sudah masuk itu, pemikiran itu. Sehingga ketika tahdir baru sadar. Jadi selama ini kita anggap kajian fitnah, padahal itu adalah kajian ilmu. Idza adbarat arafahal juhala. Kalau sudah mulai hilang, baru para orang-orang bodoh paham. Oh, ya ternyata itu adalah fitnah. Bagaimana kita menyikapi da'i-da'i yang tidak punya sikap yang jelas dalam masalah fitnah radio roja atau halabiyun? Sudah disebut oleh Syekh Ahmad Bazmul tadi. Kita menghindari ahli bid'ah, ahlul ahwa, menghindari para masybuhin yang tidak jelas, dan menghindari orang yang sudah ditahdir. Apakah dalam manhaj salaf diajarkan untuk memukuli orang-orang yang menyimpang? Diajarkan untuk memerangi bahkan orang yang menyimpang. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya dilihat siapa yang berhak untuk menghukum. Dan dilihat manfaat dan madaratnya. Maslahat dan madaratnya. Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Syiah dicambuk yang masih bawah-bawahnya, yang hanya menyatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, dan dibunuh sebagai murtad orang yang menyatakan Ali Tuhan kami. Qadariyah digantung 30 orang. Ja'ad bin Dirham disembelih oleh Khalid al-Kushari, gubernur Kufah, kemudian menyatakan pada Idul Adha, "Dhahu dhahayakum fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham." Sembelihlah 99 kalian, kami akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Baik. Qulubina'azukumullah, tetapi itu semua para penguasa. Kalau kamu bukan penguasa, sudahlah, tidak perlu pakai fisik. Sampaikan saja bahwa mereka menyimpang, mereka sesat, ini buktinya selesai. Agar kaum muslimin menjauh. Wah, panjang banget. Saya menemukan sebuah artikel pembahasan kisah Al-Mahdi. Dan saya ingin menjelaskan bagaimana menurut Al-Sunnah tentang hadis Al-Mahdi ini. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua putra-putra khalifah. Tapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncul bendera-bendera hitam dari timur. Lantas mereka membunuh. Kemudian, ajang banget. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bukan hanya pasukan kekuasaan dan pilar-pilar pemerintahan Imam Mahdi akan muncul dari timur, bahkan Imam Mahdi itu sendiri akan muncul dari kawasan timur. Bergerak menuju Mekah, itu yang pembunuhan yang dahsyat. Selesai penukilan. Karena dalil di atas merupakan pegangan dari kelompok ISIS. ISIS, Daulah Islamiyah, Taliban sebagai dalil Ashabu Rayatis Sud, pasukan penjuru hitam adalah mereka. Alhamdulillah, kisah Imam Mahdi diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat. Adapun kisah-kisahnya saya tidak hafal secara rinci. Tetapi ada poin-poin yang penting, yaitu namanya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dan lahirnya di Syam. Dan juga turunannya dari turunan Al-Hasan. Kalau mereka tidak memiliki ciri-ciri ini, ya berarti bukan Imam Mahdi. Kemudian disebutkan pula pasukannya yang terbaik. Dari Aden, Abyan. Dan dari penduduk Madinah. Yang akan menjadi pasukannya. Beberapa riwayat-riwayat itu disebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, dan kejadian-kejadiannya. Adapun mengaku bahwa kami adalah Imam Mahdi, itu sudah sering terjadi tetapi ternyata semuanya palsu. Termasuk yang pernah memberontak di Haram, di Mekah. Mengajak baiat semua orang-orang yang haji. Bahkan membawa senjata dalam peti-peti mati ke dalam Masjidil Haram. Juga mengakui Imam Mahdi. Dan kebetulan namanya Muhammad bin Abdullah. Bayangkan. Al-Qahtani. Qahtani itu Quraisy juga. Tetapi bukan dari turunan Al-Hasan. Dan juga terbukti bahwa mereka kadzab. Kemudian mereka diperangi oleh para ulama dengan hujjah. Dan diperangi oleh para penguasa dengan senjata. Dan mereka ditangkap dan dipenjara. Sebagian mereka terbunuh. Qanibidina azakumullah. Dan kini akan berulang kembali. Model ISIS yang ternyata khawarij. Dan sudah disebutkan oleh para ulama. Sudah kita sebutkan dalam kaidah keberapa tadi. Kalau datang satu fitnah, satu berita minal amni awil khawf. Hendaklah kita kembali pada para ulama. Tanya pada mereka. Dan ternyata mereka sudah menjawab sebelum kita tanya. Bahwa ISIS itu adalah khawarij. Selesai. Walhamdulillah. Apakah menawarkan cerai kepada istri termasuk kalimat talak? Belum. Gimana? Mau saya ceraikan? Itu belum cerai. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ayat yang membimbing Rasulullah SAW. Ta'alai ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kamu menginginkan dunia, marilah kemari. Aku berikan kenikmatan dunia, kemudian aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Kalau kalian menginginkan akhirat, ini kan tawaran. Dan itu belum jatuh kepada talak. Ta'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau in kuntunna turidnal hayata dunia, kalau kalian menginginkan harta dunia, mari kemari. Aku beri harta dunia, kemudian kami ceraikan. Itu tawaran. Belum jatuh talak. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah bekerja atau mengajar di sekolah yayasan ahli bid'ah? Jangan. Kita disuruh menjauh dari ahli bid'ah, maka kita membantu yayasan ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Walaupun dengan niatan mencari penghasilan. Cari penghasilan yang lain yang lebih baik. Ustaz, bukankah dakwah itu harus hikmah? Kalau Ustaz menyinggung roja di hadapan manusia yang kebanyakan belum paham tentang penyimpangan roja, kemudian lari karena tindakan seperti ini menyinggung roja, bukankah hal tersebut membuat fitnah dan bukan termasuk hikmah? Yang namanya hikmah adalah sesuai dengan kitab wa sunnah. Yang namanya hikmah adalah sesuai dengan dalil-dalil. Kalau orang tidak tahu, bagaimana dalilnya? Memerintahkan, ya beritahu. Mereka enggak tahu penyimpangan roja, kita kasih tahu penyimpangan roja. Kalau lari, itu bukan salah kita. Kenapa? Kok diberitahu mereka sesat, kok malah lari dari kita? Bukan dari yang sesat larinya. Itu bukan salah kita, sama sekali. Yang jelas, kita harus menyampaikan dengan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti. Karena kalau tidak, niscaya mereka akan hanya mendapatkan fitnah saja, tetapi tidak ngerti sebabnya apa. Sehingga harus benar-benar jelas. Ya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan penyimpangan-penyimpangan dalam Radio Roja. Saya pernah datang ke orang awam. Yang bingung. Kenapa kok rombongan Ustadz? Bilangnya rombongan. Rombongan Ustadz itu kok mencerca radio yang saya anggap paling bagus. TV yang paling bagus. Paling dekat dengan sunnah atau paling... Iya. Justru karena mereka mengaku sebagai ahli sunnah. Maka saya sebut. Tetapi radio orang lain, enggak saya sebut. Bejatnya RCTI, bejatnya SCTV, bejatnya seluruh channel-channel kanan. Dengan berbagai macam mengumbar aurat. Kita kenapa enggak bicarakan? Bukan karena mereka tidak menyimpang, tidak sesat. Bukan. Karena sudah terlalu jelas penyimpangannya. Tetapi yang ini samar-samar. Kamu enggak tahu kan? Iya, saya enggak tahu penyimpangannya. Di dalamnya, ada seorang murjiah, aliran sesat murjiah, mengajar di situ. Ada seorang khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Namanya Al-Arifi. Ngajar di situ. Ada seorang politikus hizbi yang memiliki partai tertentu. Ada di situ. Masa Ustaz? Ada. Saya punya buktinya. Oh, kalau gitu ya pantas, kata dia. Orang awam bisa paham. Maka itu hanya alasan saja, alasan hizbiyun. Hizbiyun gaya baru. Orang awam itu kan gak ngerti tentang penyimpangan roja. Kalau kita bicara roja, mereka akan lari. Nah, karena gak tahu, kita kasih tahu. Masa gak bisa paham? Masa gak bisa mengerti kalimat ini? Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena mereka gak ngerti tentang penyimpangan roja, kita beritahu penyimpangan roja. Ini penyimpangannya, hati-hati. Itu bukan ahlu sunnah. Atau itu adalah bukan orang-orang yang mengajarkan salaf. Tidak. Mereka mencampurkan antara salafiyah dengan hizbiyah. Salafiyah dengan rajaiyah. Salafiyah dengan khawarij. Dicampur aduk jadi satu. Dan tablik akbar membela calon presiden oleh tokoh-tokoh roja. Fikri roja dan Mahdi roja. Yang bicaranya Ali Hasan Abdul Hamid. Masa kurang jelas penyimpangan mereka. Kok gak bisa-habis? Bertambah terus. Apakah pengurus aktivis PKS Ikhwanul Muslimin boleh kita berakrab-akrab dalam urusan pekerjaan? Ikhwanul Muslimin azakumullah. Sudah kita katakan, jangan berakrab-akrab dengan mereka. Kalaupun terpaksa urusan dunia kita beli, kita jual, tidak perlu ngobrol. Sampaikan, nih uangnya, ambil barangnya, selesai. Nah, nanti merembet masalah-masalah agama, masalah manhaj. Hah? Di tempat kami ada dai yang termasuk dalam pentolan doa MLM. Apakah kami boleh mengambil ilmu dari... Sudah disebutkan. Dai-dai yang sudah ditahdir, jangan kita ambil ilmu dari mereka. Barakallahu fikum. Siapakah Ustaz Hartum Ahmad Zais? Itu orang yang dewan dakwah kalau enggak salah. Nah. Di tempat kami sudah berjalan taklim kurang lebih 4 tahun di masjid masyarakat setempat. Namun kemudian kami dilarang oleh masyarakat untuk menggunakan masjid tersebut untuk kegiatan taklim. Dan malah mereka menyuruh kami untuk mengadakan taklim di rumah. Apakah kami harus mempertahankan diri untuk bisa tetap taklim di masjid tersebut dengan kita meminta masyarakat setempat untuk mengizinkan? Atau kita menuruti kehendak masyarakat agar taklim di rumah? Alhamdulillah, tergantung keadaannya. Kalau memang bisa diupayakan untuk tetap di masjid, silahkan. Tetapi kalau dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang membuat fitnah, membuat berbagai macam perkara yang mudarat bagi dakwah, dakwah salafiyah, sebaiknya tidak perlu memaksa. Nah. Kata para masyayikh, para ulama, belajar itu di mana saja bisa. Di bawah pohon bisa belajar. Memang afdal di masjid. Masalah fitnah jangan disampaikan kepada orang-orang yang belum paham. Karena akan membuat bingung dan lari dari hak. Ini kaitannya adalah dengan penjelasan. Kalau bisa dijelaskan dengan gamblang pada mereka, silakan. Tetapi kalau tidak bisa dipahami oleh mereka, tidak bisa dijelaskan oleh mereka, maka tunggu. Sampai pada waktu tertentu. Dan kata Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, menyatakan kalau kita menunda satu penerapan sunnah, maka tidak boleh selamanya. Hanya sementara waktu saja, sampai pada batas waktu yang kira-kira mereka bisa memahaminya, maka kita terangkan. Nah. Kalau terus-menerus, maka akhirnya kita terkena menutup ilmu. Terkena ancaman orang-orang yang menutup ilmu. Afan Ustaz, qari murattal Al-Quran salafi atau bukan salafi? Ya macam-macam. Ada salafi, ada sufi, ada hizbi. Qari Quran bermacam-macam. kalau Syekh Hudzaifi salafi. Nah, kalau siapa lagi? Mishari Rashid penyanyi. Penyanyi pasal musik segala. Nah, bagaimana fatwa ulama mengenai yayasan? Apakah benar ada fatwa yang menyatakan bahwa yayasan dakwah merupakan sumber pecahan? Iya. Bahkan Syekh Rabi menyatakan tidak perlu yayasan-yayasan. Organisasi-organisasi membikin jamaah-jamaah. Membikin perpecahan. Enam. Baik, barakallahu fikum. Panitia sudah mencukupkan. Barakallahu fikum. Hampir sama semua pertanyaannya, alhamdulillah. Sebagiannya sudah terjawab bi'idznillahi ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah ta'ala memberikan kita ketetapan di atas kitab wa sunnah, di atas manhaj salaf. Wa yathabbitana ala tawhidihi wa sunnati nabiyihi wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salamat tasliman kasira. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته